ilmu, tidaklah dia masuk dari pintunya. Ini yani selalu melewati Ali. Dan hadis ini pun selain palsu, matennya pun, isi kandungannya pun sangat lemah dan menunjukkan kebodohan orang yang memalsukannya dan kebodohan orang yang menyebarluaskannya. Dan itu seperti kata Syekhul Islam rahimahullah, kaidah setiap ahli batil berpegang dengan dalil, baik itu dalil yang sahih, dia pegang ayat, berdalil dengan hadis, apalagi kalau itu hadis dhaif atau palsu, ternyata riwayat-riwayat itu atau ayat Quran justru memukul kepala dia, justru menunjukkan kesesatan dia kalau saja dia paham makna yang sebenarnya. Tapi karena kejahilan mereka, dia anggap ini senjata baginya, tidak tahunya itu bumerang yang memukul dia sendiri. InsyaAllah akan minta rawati keterangan para ulama tentang itu. Demikian pula penafsiran Quran yang sesat, bukan pada tempatnya. Dia tafsirkan ayat fi kitabim maknuh la yamassuhu illa al-mutahharun innahu laqur'anun karim, Quran yang mulia, kitab yang terjaga, yang tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan. Mutahharun yang disucikan ini setelah bicara sana kemari yang dimaksud adalah hanya ahli bait keturunan Ali. Ini tafsiran yang sesat yang tidak dikenali oleh para ulama satupun kecuali mereka anak buah Yahudi. Demikian pula kesesatan-kesesatan dia, antara lain penyamaan Quran dengan ucapan ahli bait. Nah, disejajarkan Quran itu dengan ucapan-ucapan ahli bait. Nah, lebih dari itu dia nyatakan bahwa ahli bait adalah asas bangunan agama dan tiang keyakinannya. Mengimani imamah, keimaman, kepemimpinan ahli bait, mengikuti mereka ini sebagai asas agama, asas bangunan dan tiang daripada Islam, tiang daripada agama versi mereka, tiang keyakinannya. Dikemanakan tauhid, peribadatan kepada Allah yang merupakan dasar yang sangat mendasar di dalam Islam, yang diketahui oleh anak-anak kaum muslimin sekalipun bahwa tauhid adalah dasar yang paling kokoh di dalam Islam. Ani'budullah wa istanibun ta'ud walakad ba'ad nanti kulih umatin rasulah ani'budullah wa istanibun ta'ud, telah kami utus di setiap kaum seorang rasul mendakwakan kepada mereka beribadah kalian hanya kepada Allah dan tinggalkan segala yang diibadahi selain Allah. Misi semua para rasul sama. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil uqdatil wuthqa, yang kufur kepada selain, yang mengkufuri peribadatan kepada selain Allah dan dia beriman hanya kepada Allah, dia telah berpegang dengan tali yang kuat tauhid. Antaraka wa darallahu ma dalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabit wa farquha fis sama. Ilangkah kamu lihat bagaimana Allah memberi permisalan kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah tauhid, seperti tumbuhan yang subur akarnya kuat, pondasinya adalah tauhid. Tapi bagi mereka iman kepada ahli bait itu sebagai asas agama, itu kan 180 derajat berbeda dengan Islam. Memang mereka agama yang lain, ajaran yang najis dan kesesatan-kesesatan yang menyimpang jauh dari Quran dan Sunnah. Dia katakan pula bahwa ahli bait tempat turunnya Ruhul Amin, yakni wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Dengan itu mereka Ahlul Bait menguasai segala ilmu dunia dan agama dengan sempurna. Ini salah satu dari kesesatan dia. Selain itu, setiap kali membawakan nama-nama Ahlul Bait, Ali ataupun Hasan ataupun Husain radhiyallahu ta'ala anhum, selalu dia bawakan dengan doa alaihi salam. Dan ini memang kebiasaan mereka. Qatalahumullah. Ali alaihi salam, Hasan alaihi salam, Husain alaihi salam. Ini diingkari oleh semua ulama kaum muslimin. Seperti Imam Nawawi sebutkan dalam takrib, demikian Suyuti dalam Tadribur Rawi, dan para ulama yang lain, Sakhawi dalam Fathul Mudhif. Sepakat ulama Islam bahwa doa semacam ini hanya untuk para nabi. Kalau itu Rasulullah SAW, tentunya dengan salawat alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam. Adapun para nabi-nabi lain selain beliau, kita akan dengan salam alaihi salam, Nuh alaihi salam, Adam alaihi salam, Musa alaihi salam. Adapun para sahabat didoakan dengan keridhaan radhiyallahu anhu. Adapun para ulama-ulama Islam dari masa tabi'in ke bawah didoakan dengan rahmat rahimahullah, rahmatullahi alaih. Sehingga yang nyeleneh, menyimpang dari ini hanya mereka. Doakan orang dengan alaihi salam, ini suatu bentuk kesesatan yang lain dari mereka. Demikian pula kejahilan dia bahwa beberapa organisasi Ahmadiyah, Qadianiyah, Islam Jamaah, Jamaah Tabligh, demikian pula Darul Arqam, Isa Bugis, NU Muhammadiyah dan yang lain-lain, dia sebutkan mereka itu kelompok Sunni. Di mana sunnah, di mana mereka? Jadi seperti tadi, dia sendiri enggak punya itu sunnah. Dia enggak ngerti apa itu sunnah, apa itu al-haq. Sehingga bagaimana bisa diharap memberi? Wahalilah, setiap organisasi pokoknya ngaku ahlu sunnah, mengaku ini teranggap ahlu sunnah bagi dia. Jadi dan yang termasuk terparah dari apa yang dia sebutkan bahwa sumber Islam hanya dua, yaitu Quran di masa Rasulullah, Quran dan Nabi sendiri. Sepeninggal beliau, sumber Islam itu adalah Quran dan Ali ibn Abi Thalib. Setelah Ali meninggal, sumber Islam adalah Quran dan Hasan. Setelah Hasan meninggal, Quran dan Husain. Setelah beliau meninggal, Quran dan keturunannya, dan keturunannya terus imam. Dikemanakan sunnah Rasulullah? Sepintas lalu dia seperti membantah ingkar sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Dan dengan sepelenya dia bawakan udzur untuk mereka. Ya masuk akal mereka mengingkari sunnah, kata dia. Karena di dalam sunnah sendiri terjadi perselisihan, ulama ini mendhaifkan, ini mensahihkan. Sehingga pantas kemudian mereka mengingkari sunnah. Subhanallah. Dia sendiri juga termasuk mengingkari sunnah dengan cara halus dia. Bahwa sumber Islam itu adalah Quran dan Ahlul Bait. Jadi kemanakah Rasulullah SAW dan sunnah-sunnah beliau? Ini juga akan kita sebutkan. Di antara kesesatan dia pula pengingkaran terhadap ijma, kesepakatan umat, juga celaan atau tuduhan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan terang-terangan dia sebutkan tentang Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sebagai orang yang ambisi terhadap kepemimpinan. Demikian pula yang bersama beliau dari beberapa sahabat radhiyallahu ta'ala anhu dicela olehnya, Amr bin Al-As dan yang lain-lainnya. Itu beberapa kesesatan dari sekian kesesatan tentunya yang dimiliki Al-Ihrafullah Syiah Akhzabunullah. Adapun yang pertama tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sangat disepelekan dan dientengkan oleh penulis majhul ini, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat An-Najm ayat pertama dan sampai keempat, "Wan-najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa." Tidaklah sesat sahabat kalian ini, yakni Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang beliau sabdakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah perintahkan kepada segenap umat untuk mengikuti apa yang datang dari beliau. Wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasulullah, ambil, lakukan, dan apapun yang beliau larang, tinggalkan oleh kalian. Demikian pula dalam Al-Anfal 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawab oleh kalian, penuhi oleh kalian, taati panggilan Allah, panggilan Rasul kalau memanggil kalian untuk perkara yang membuat kalian itu hidup. Wahyu Allah, kehidupan, kehidupan qalbu terutama, itu hanya didapati di dalam wahyu Quran dan sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yuhyikum, yang akan membuat kalian itu hidup, panggilan Allah, panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, martabat yang sangat tinggi, derajat yang sangat tinggi bagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam riwayat Hakim Malik secara balawan dia riwayatkan dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah, Rasulullah sallam sebutkan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-khawf. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalau saja kalian berpegang dengan keduanya kalian tidak akan sesat, kitab Allah, Quran dan sunnahku, ajaranku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya datang kepadaku di haul, di telaga beliau kelak di yaumul qiyamah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan Quran sebagaimana Rasulullah sallam sebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ketahui aku ini diberi oleh Allah Quran, diturunkan Quran kepadaku dan yang sepertinya sama dengannya, yaitu sunnah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikati yaqul alaikum bihadzal Quran wa wajadtum fihi min halal fa'ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haram fa'harrimuhu wa innama harrama Rasulullah kama harrama Allah. Akan ada dari umatku ini orang yang dengan kenyangnya duduk di singgasananya menyatakan, pegang oleh kalian Quran saja cukup,